hakim hujjatun alal aqfah man lam yuqallid lahu fama hujjah. Perkataan sahabat adalah hujjah alal aqfah menurut pendapat yang paling kuat. Man lam yuqallid selama perdebatan tersebut di dalam menyelisihi lahu pendapat yang meminta. Kalau menyelisihi pendapat yang meminta, maka yang lebih hujjah adalah fama hujjah, apa yang kuat. Maka yang diambil adalah apa yang kuat di antara pendapat-pendapat yang ada. Kesana. Qawlu hadhihi hujjah. Lama dzakara tariqatan nabi. Tariqatan. Tariqatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tariqatan khulafai rasyidin. Intaqala ila qawli sahabati. Wa inu khulafai rasyidin. Al-qawlu hujjah. والصحابي عند علماء الحديث كل من استمع للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك سواء رآه أم لم يره إذ العبرة في الاجتماع. وقولنا بالنبي يفيد أنه لا بد أن يكون اجتماعه به بعد نبوته صلى الله عليه وسلم، فمن اجتمع به قبل أن ينبأ فليس بصحابي، وإن آمن به بعد نبوته، لكن إن آمن به بعد نبوته واجتمع به صار صحابيا. Setelah penulis atau pembaca menyebutkan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, jadi tak pula mengambil pindah tentang membahas tentang pendapat sahabat selain Khulafaur Rasyidin. Apakah pendapat mereka hujjah? Dan sahabat menurut para ulama hadis adalah semua orang yang berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saat berkumpul dengan Nabi mukminan ini dalam keadaan beriman dengan Nabi. Wa mata ala dzalika dan mati di atas iman, baik dia melihat dengan matanya ataupun tidak melihat dengan matanya. Maka sahabat yang buta, maka orang yang buta, maka dia adalah sahabat. Karena jadi tolak ukur adalah berkumpul bukan melihat. Jadi tolak ukur adalah berkumpul bukan melihat. Ini kalau kita katakan melihat, maka sahabat yang buta ini tidak. Maka sahabat yang buta nanti tidak termasuk sahabat. Nah, kalau kita definisikan dengan melihat, nanti orang yang mimpi ketemu Nabi melihat Nabi, ya. Karena siapa yang melihat dalam mimpi maka melihat Nabi, nanti jadi sahabat. Oleh karena itu maka istilah yang dipakai adalah berkumpul. Kemudian berkata kami di Nabi itu menunjukkan bahasanya lakuda haruslah berkumpulnya orang tersebut di dengan Nabi adalah setelah dia diangkat jadi Nabi. Maka siapa yang berkumpul dengan Nabi sebelum dia diangkat jadi Nabi maka bukan sahabat, meskipun dia beriman dengan Nabi setelah Nabi diangkat sebagai Nabi. Tetapi jika dia beriman dengan Nabi lalu dia menjadi Nabi lalu berkumpul dengan Nabi, jadilah dia seorang sahabat Nabi. Maka perkataan dalam telah menjatuhkan artinya dalilun yuhdad juhi, dan dalil yang kita gunakan sebagai hujjah. Di wujud kita dalam masalah ini ada khilaf di antara ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan dan ini pendapat sahabat bukan hujjah. Alasannya karena sahabat itu tidak maksud, karena sahabat itu bisa jadi benar, bisa jadi salah, bisa jadi benar. Dan karena para sahabat itu berdalil dengan memakai Quran dan Sunnah, sebagaimana selain para sahabat juga berdalil, sehingga pendapat sahabat di dalam menjadi hujjah. Bahkan hujjah adalah hanya ada dalam perkataan dalam maksum, yaitu Nabi SAW. Cuma perkataan sahabat, pendapat sahabat itu kualitasnya nilainya lebih daripada kualitas perkataan dan pendapat orang lain. Tetapi pendapat mereka di dalam hujah tidak bisa jadi hujah untuk menyalahkan pendapat yang lain. Walau apa dan yang tepat, pendapat sahabat adalah hujah karena tiga alasan. Alasan yang pertama, bersihnya akidah mereka, murninya akidah mereka. Ini terjemah yang pas untuk kata-kata kalam atau akidah ini. Kemarin saya baca buku terjemah, terjemahkan selamatnya akidah. Kata-kata selamatnya akidah si siapa untuk menjaga pertama satu selamatnya akidah. Membingungkan ini, akidah kok selamat? Akidah dalam bahasa Indonesia bukan selamat, namun bersih, murni, atau misal itu. Kalau bahasa Indonesia akidah enggak selamat sama celaka, akidahnya celaka. Lawan dari selamat kan celaka. Akidahnya bobok, akidahnya rusak, akidahnya akurabul, akidahnya akidahnya bersih, akidahnya murni. Selamat akidah ini pentingnya akidah mereka dari pengalaman-pengalaman akidah. Di alam akhlak nasi akidah, mereka adalah manusia yang paling bersih akidahnya. Dan bersihnya akidah di antara sebab seolah itu Allah bimbing siswa agar memiliki pendapat yang benar. Yang kedua, bersihnya mereka adalah sebaik generasi dan manusia yang paling mengetahui syariat Allah dan manusia yang paling dekat dengan Rasulullah ahdan waktunya. Usuh batan dan persahabatannya. Karena orang yang sezaman itu lebih tahu tentang keadaan sezamannya, meskipun dia tidak menjadi kawan. Namun sejalan semata, maka lebih tahu. Itu ada. Nah, ditambah lagi kalau jadi kawan dekat, maka tentu lebih tahu lah. Maka orang yang sejalan namun tidak jadi kawan, ya, itu kurang tahu dibandingkan dengan sejalan dan jadi kawan. Sedangkan orang yang tidak sejalan tentu kalah tahu dengan orang yang sejaman meskipun tidak jadi kawan. Maka sahabat itu mereka memiliki pengetahuan yang pengetahuan dengan Nabi SAW dikatakan mereka lebih dekat ahdan zamannya. Kedekatan zaman itu maksudnya sejaman satu masa. Ditambah lagi mereka ini bukan hanya semata suhbatan, jadi kawan dekat. tidaklah dilakukan bagi orang yang paling dekat dengan seseorang tertentu, maka dia itu lebih tahu tentang kondisinya dan lebih tahu tentang perkataan atau pendapat-pendapatnya. Contoh pembanding adalah antara guru dan murid. Walihal alaqanya itu najidu syarta. Kita jumpai seorang yang mulai selalu menyertai di apa orang lain. Wa alamna, maka dia adalah orang yang paling tahu tentang keadaan orang ini. Dan seorang itu orang yang bersahabat misalnya, kemana-mana bareng dan sering ketemu, sering ngobrol, maka si kawan ini tentu paling tahu tentang dan paling paham maksud perbuatan dan maksud perkataan kawannya dibandingkan orang yang tidak selalu menyertainya. Ini juga urusan murid, orang murid yang sering bersama gurunya ini tentu lebih paham daripada paham tentang maksud perbuatan gurunya dan perkataannya daripada orang lain. Perkataan itu adalah satu perkataan yang terkenal para sahabat. Mereka memiliki pengetahuan tentang keadaan Nabi SAW dan perkataan-perkataan Nabi yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Tidak ada aliran sesat di masa sahabat. Itu ketika mereka sahabat masih hidup, tidak ada aliran sesat. Muncul aliran sesat ya di akhir-akhir masa sahabat. Jadi tidak bisa kita katakan masa sahabat, karena mayoritas sahabat sudah meninggal. Pemahaman oleh kata wali yang maklum tidak sahabat dan akhwat. Jika lawan jika berbagai fitnah telah muncul satu bulan, maka banyaklah akan kesesatan. Di mana para sahabat tidak ada akhwat atau ketiga banyak bid'ah akidah, adanya cuma Quran dan Sunnah, dan keduanya adalah tujuan. Dan lain-lainnya. Yang ini sebenarnya jadi sebab kerusakan Nabi maksudnya kenapa? Sementara tidak banyak belajar dengan Nabi, maka bukan maka dia sahabat, bukan bukan ulama. Maka ini menunjukkan bahasanya meletakkan sesuatu pada tempatnya atau tidak dengan nabi melecehkan itu bukan pelecehan. Kita katakan sahabat ini bukan ulama, sahabat ini ulama dengan maksud meletakkan sesuatu pada tempatnya dan tidak ada tendensi nada untuk merendahkan, maka itu bukan belajar. Kita katakan Abu Lubin Mas'ud itu ulama, ada pun sahabat A ini bukan ulama, bukan ulama berkalam sahabat, maka jika maksudnya cuma meletakkan sesuatu pada tempatnya masing-masing, itu bukanlah sebuah pelajaran. Disini kita katakan Al-Bani itu menonjol dalam masalah hadis, kurang menonjol dalam masalah fikih. Semi-semi itu menonjol dalam masalah fikih, kurang menonjol dalam masalah hadis. Jika maksudnya telah menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan, maka kita bisa katakan ini adalah melecehkan semi-semi dalam masalah hadis, melecehkan Al-Bani dalam masalah fikih. Bukan demikian. Namun ini menyebabkan an-nasa manazilah, meletakkan posisi orang pada posisinya masing-masing. Yang artinya lawa kodam menerap sebuah dia memiliki kaki yang kokoh dalam ilmu. Amara jurul khadara ada orang yang datang menghadap Nabi SAW kemudian masuk Islam lalu pulang ke kampungnya. Dia tidak akan membawa kecuali satu atau dua hadis. Maka tidaklah perkataan yang dia katakan tafakuhan dalam rangka belajar dinilai sebagai hujjah. Cuma riwayatnya adalah riwayat yang diterima. Maka perkataan pembuat nawam katanya pendapat sahabat adalah hujjah, itu tidak mutlak. Karena yang dimaksudkan adalah al-fuqaha dengan sahabat adalah kalangan ulama dari para sahabat. Wa ala hadza berdasarkan keterangan sahabat, falhasil maka kesimpulannya sahabat jika memiliki satu pendapat, kemudian manusia setelah sahabat memiliki pendapat yang lain, maka kita berhubungan pendapat sahabat dan kita berhujah dengan pendapat sahabat. Walaupun awal ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa pendapat sahabat bukan hujah, karena sahabat itu tidak maksum. Kenapa? Karena sahabat tidak maksum. Alasan yang lain, betapa banyak pendapat sahabat menyelisih sunnah Nabi. Faidah ulamun pihak harus kita carikan alasan untuk para sahabat tersebut pihak dalam perkataannya yang menyelisih hadis Nabi. Oh, boleh jadi dia tidak tahu, boleh jadi pergi lupa. Maka jika para sahabat itu tidak maksum, maka mereka berbicara dengan ulama yang lain dalam masalah hujjah. Di antara yang mengambil pendapat ini ada Syaukani di buku usul fikih beliau yang judulnya Irsyadul Ulul. tidak ditolak. Pilihan jalannya tidak ditolak. Jelas tidak ditolak dan tidak diterima, atau tidak ditolak dan diterima. Itu usul fikih resmi Muhammadiyah. Selama pendapat sahabat adalah hujah, selama pendapat sahabat ini tidak menyelisihi mislah fiona kalau sudah kemana-mana haram kan. Ini beda antara subah dengan bulan jaman. Maka ada orang yang subahnya belum lama, tapi bulan jamannya jauh lebih hebat daripada yang kesahabatannya sudah lama. Maka subah di sini, ya saya katakan lamanya kenal, lamanya bersahabat, kawan. Sedangkan mulazamatun Nabi di sini adalah intensitas hubungan. Fa'in khalafa usluhu, jika ada sahabat yang semisal dengannya yang menyelisihinya, sama wajah, maka yang diambil mana yang dibuat. Artinya yang jadi hujah adalah mana yang lebih kuat. Manakah yang lebih kuat dari pendapat para sahabat yang berselisih, itu yang diambil. Dan sebab-sebab untuk memperbaiki satu pendapat itu banyak dan telah diketahui di buku-buku usul fikih. Wahyu. Man huwa aqahu minhu wa a'lamu minhu fa inna qawlahu laysa bi hujjatin bal qad takunu hujjatu bal qad takunu hujjatu fi qawli aqahu aqahu fi qawli aqahu misal dhalika idza salahu idza salaha idza salaha Abu Bakrin wa Umar fa qadama Abu Bakrin bi anna Abu Bakrin qadama pilihan ataukah tamattu'i fil haji. menghindari kapolet sahabat. Dalil di antara bukti kalau perkataan sahabat seakum Abu Bakar dan Umar jika menjadi nas tidak menjadi hujjah. Dan perkataan yang agak dia mengatakan justru segera saja karena turun pada kalian segera saja nangis. Aku katakan Rasulullah mengatakan demikian kalau kalian membantah hadis Nabi dengan mengatakan Abu Bakar berpendapat demikian dan Umar berpendapat demikian. Perkataan yang seperti ini dikatakan oleh Imam Ahmad. Kalau Ibnu Abbas mengatakan demikian pada saat mengajak manusia untuk melakukan haji dengan bentuk tamattu. Tamattu itu umrah dan haji di bulan-bulan haji. Nah, bulan-bulan haji itu Shawwal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Maka orang misalnya pergi ke Mekah bulan Shawwal. Pergi sampai Mekah dan umrah. Setelah itu nanti setelah selesai umrah dia nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Di bulan-bulan haji dikhawatirkan selain bulan haji Ka'bah sepi. Khawatiran Akbar dan Umar nanti di selain bulan haji Sawal, Bumat dan Zulhijjah Ka'bah sepi. Umrohnya nanti kalian pas mau pergi haji. Kalau maka manusia akan mengatakan tidak bisa demikian, kita tidak perlu susah-susah bersabar untuk umroh di waktu lain selain bulan-bulan haji. Nah, khawatiran Abu Bakar rumah saya tak apa kalau itu dengan dua, maka nanti kosong sepi lah Ka'bah. Menjual dari orang-orang yang mengunjunginya, jual dalam dari zahir. Itu. Kalau ada dua, tiga sudah dipakai, bahuma kalau dia bukan bahuma, berarti namu dia tu. Iya tu. Mungkin ini menunjukkan bahwa Utsman berpendapat kafir tidak wajib sholat. Kafir tidak harus sholat. Boleh tamam. Boleh tamam. Itu pendapatnya Utsman. Pendapat Utsman ini diselisi oleh Ibnu Mas'ud. Katakan Ibnu Mas'ud istirja. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendengar kabar kalau Utsman itu tamam dan tidak kosong di Mina. Dalam kondisi musafir. Alhamdulillah di Mina. Ibnu Mas'ud menilai sebagai musibah. Meskipun demikian, jumhur fuqaha mengatakan qasar tidak wajib. Qasar tidak wajib. Musafir itu boleh tamam, boleh tidak qasar. Alasannya ialah pendapat Utsman. Ialah dapat Utsman. Maka pendapat Ibnu Mas'ud yang mewajibkan kotor bagi musafir disisi oleh pendapat Utsman yang menunjukkan musafir tidak wajib kotor. Di sini gimana? Maka sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh Syekh ini, ketika sahabat yang dalam kapasitas ini menjadi sekolah kapasitas, maka yang dikenakan yang dijadikan adalah pendapat kolam kolam ini kena selama belum selesai perbaikan pulsa.